sari alat kita Duros katuna marrege kina Nidok ni halak na deba Kau kale pamutok laina Hargai tak pangepasta Kata mamaro hudik jangina Pago hari purona Kumutur ma iya dagingina Kumut ma mirja Apirang marak siya munina Tati parea rea Tohot masimang iloina Ibas marak topa topa Saos marak sorik sorikina Lakanik si manjoja Tumba Terleke tumba Apakah ditumba Sari alat kita Turus tetuna marrege kina Nidok ni alat na deba Kau kale pamurdok nainam Kargai na pangebas na Sipata mamar hujim jangina Pagung hari purona Umutur ma iya dagingina Umut ma mirja irja Api yang marat siya muninang tardi parea rea Jok masih mangiro ina Ibas mara topa topa Laos mara sorik soring ina Lakani si manjoja Tumba Reke tumba Amor, matumba